بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita pertama tadi kita telah sampai kepada penyebutan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh kaum Lut alaihi salatu wassalam. Kemudian dalam hadis lain, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bih." Siapa yang mendapati di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut, maka bunuhlah pelakunya dan bunuhlah yang menjadi objeknya. Para ulama sepakat bahwa di antara hukuman yang diberikan kepada mereka-mereka yang jatuh ke dalam perbuatan keji, perilaku menyimpang, gay maupun lesbi, adalah dibunuh. Namun mereka berselisih pendapat tentang bagaimana cara membunuhnya. Ada di antaranya yang berpendapat bahwa pelakunya dan objeknya dijatuhkan dari tempat yang tinggi hingga mati. Ini semua ikhwan fiddin rahimakumullah menggambarkan betapa kejinya perbuatan itu. Ketika ancaman, ketika hukumannya menyangkut jiwa, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat besar, perbuatan yang sangat diharamkan di dalam agama. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, mal'unun man amila amala qaumi Lut, sungguh terlaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut alaihi salatu wassalam. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin hatta yu'linu biha illa fashata'una wal awja'. Sungguh tidaklah suatu kekejian itu nampak dalam suatu kaum melainkan ketika mereka terang-terangan melakukannya. Dan ketika mereka terang-terangan melakukannya, maka akan tersebarlah di tengah-tengah mereka wabah berupa ta'un dan penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Wa subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Diakui oleh orang-orang kafir yang melakukan penelitian bahwa ternyata orang-orang yang melakukan perilaku berupa transgender, wanita yang kelaki-lakian dan laki-laki yang kewanita-wanitaan, 20% lebih atau 20 kali lipat merekalah yang paling banyak terjangkiti penyakit AIDS. Ini hukuman dari Allah Azza wa Jal. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Ketika suatu fahisyah, suatu kekejian itu dilakukan secara terang-terangan, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fasha, akan tersebarlah wabah ta'un dan al-auja', penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah ada. Semua penyakit akan muncul akibat perbuatan ini. Salah satunya adalah penyakit AIDS yang mereka akui bahwa orang-orang yang jatuh ke dalam perilaku transgender 20 kali lipat lebih banyak terjangkiti penyakit AIDS. Maka ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sungguh sangat banyak keburukan-keburukan dan bahaya yang diakibatkan perilaku menyimpang ini. Seperti datangnya azab, kemudian hilangnya kebaikan, lenyapnya keberkahan, hancurnya rumah tangga dan keluarga, sedikitnya keturunan, dan juga menyebarnya penyakit-penyakit yang aneh, penyakit-penyakit yang sungguh sulit obatnya, penyakit-penyakit yang tidak pernah terdeteksi sebelumnya. Ini semua menunjukkan betapa bahayanya akibat dari perilaku menyimpang tersebut. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, maka kita wajib melindungi keluarga kita, wajib melindungi anak-anak kita, wajib melindungi seluruh kaum muslimin dari perbuatan yang keji ini. Ada banyak sebab, ada banyak upaya yang bisa kita lakukan dalam rangka melindungi kaum muslimin dari bahaya, fitnah dan bencana lesbi, gay, biseksual dan transgender ini. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah al-ikhlasulillah wal-luju'u ilaihi. Senantiasa menampakkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal dan kembali kepadanya. Segala musibah, segala ujian, segala cobaan yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal, jangan membuat kita menjauh darinya. Tampakkan rasa keriduan kita, keikhlasan kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kata Allah, kadzalika lanasrifu anhu as-su' wal fakhsa, demikianlah kami telah memalingkan kejelekan dan kekejian dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, innahu min ibadinal mukhlasin, karena sesungguhnya Yusuf alaihi salatu wassalam adalah hamba kami yang ikhlas. Maka siapa yang menampakkan keikhlasan yang sempurna kepada Allah Azza wa Jal, dia akan dijauhkan dari berbagai macam kejelekan dan perbuatan-perbuatan yang keji. Barangkali ikhwanul fiddin rahimakumullah, munculnya fenomena LGBT di negeri kita, ab kita sendiri, kita kurang menampakkan rasa ikhlas kepada Allah Azza wa Jal, sehingga Allah hukum kita dengan munculnya fitnah dan bencana LGBT ini. Maka hendaknya kita introspeksi diri sebagai kaum muslimin. Introspeksi diri, muraqabah, memeriksa keadaan diri kita masing-masing. Mungkin ada yang salah, mungkin kita kurang mendekatkan diri kepada Allah, mungkin kita kurang dalam bermunajat dan kembali kepadanya. Untuk itu, mari mulai saat ini kita tampakkan keikhlasan, kita tampakkan ketundukan di hadapan Allah Azza wa Jal. Kita serahkan segala sesuatunya kepadanya. Kita memohon petunjuk dan pertolongannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, innal abda idza daqa ta'mal ikhlas lam yakun 'indahu syai'un qattun ahla min dzalika wala alad wala amta' wala atyab. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia sudah merasakan keikhlasan, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih manis, tidak ada sesuatu pun yang lebih lezat, tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada keikhlasan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sejauh mana keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jal, maka sejauh itu pula bahaya dan kejelekan akan disingkirkan dan dilenyapkan dari diri kita. Orang yang sudah merasakan bagaimana lezatnya ikhlas, maka tidak ada satupun yang lebih lezat, lebih baik daripadanya. Keikhlasan adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Keikhlasan adalah bentuk kembali kita kepadanya. Keikhlasan adalah bentuk rasa butuh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita ingin mendapatkan perlindungan dari segala macam keburukan, termasuk fenomena yang belakangan ini tengah diperbincangkan, maka jalan yang pertama yang harus kita tempuh adalah al-ikhlasu lillah, menampakkan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jal. Mentauhidkan Allah dengan benar, tidak ada yang kita ibadahi kecuali Dia. Kita tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Kita tidak beristighasah kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kita menghindari dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jal. Karena sungguh kerusakan yang paling besar adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, ikhwan fiddin rahimakumullah, upaya kita adalah ghaddul basar, menjaga pandangan. Karena perlu kita ketahui bahwa fitnah apapun yang terjadi itu tidak lepas berawal dari yang namanya pandangan. Termasuk fitnah lesbian, fitnah gay, fitnah biseksual, fitnah transgender. Ini juga tidak lepas diakibatkan dari adanya pandangan. Kita melihat sesuatu yang buruk, kita melihat sesuatu yang tidak pantas, hingga akhirnya kita terpengaruh. Otak kita kemudian ikut membayangkan, masuk ke dalam hati, kemudian kita lakukan dengan anggota badan, wal'iyadzubillah. Fakullu syarr, maka setiap kejelekan pada dasarnya bermula minan nazar, dari yang namanya pandangan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum. Sungguh yang demikian itu lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Demikian juga Allah memerintahkan kepada kaum mukminat agar mereka menundukkan pandangannya. Karena sekali lagi, dari pandangan inilah segala macam fitnah dan keburukan itu bermula. Kalau kita menundukkan pandangan, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan rasa kenyamanan dan tumakninah. Sebagian salaf ada yang mengatakan, ma ghadda ahadun basarahu amma harramallah illa awjadallah lahu nuran fi qalbihi yajid halawata dzalika. Tidaklah seseorang menundukkan pandangannya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, melainkan Allah akan adakan cahaya di dalam hatinya sehingga dia mendapati rasa kelezatan dari hal tersebut. Semakin kita mampu menahan pandangan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka semakin besar cahaya yang ada dalam hati kita. Ketika hati kita sudah ada cahayanya, maka itu pertanda kita mendapatkan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Jangan sampai cahaya yang ada dalam hati ini mati. Kalau hati sudah mati, maka bencana dimulai. Karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, upaya untuk menjaga hati, menghidupkan hati, menerangi hati adalah dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Amma haramallah, dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, bima yusta'anu ala ghaddil basar, apa sesuatu yang dapat membantu seseorang untuk dapat menundukkan pandangan? Beliau rahimahullah menjawab, bi'ilmika anna nadrallah ilaika asbaq ila ma tangguruhu. Dengan pengetahuanmu bahwa penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala kepadamu itu mendahului segala apa yang engkau lihat. Ketika kita melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah lebih duluan melihat kita. Karena itu, ketika kita yakin bahwa Allah mengetahui apa yang kita perbuat, setidaknya ini bisa mengerem, menahan keinginan kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Ingat, tidak ada satupun yang luput dalam pandangan Allah Azza wa Jal. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya melainkan Allah ya'lamuha. Allah mengetahuinya. Allah tahu. Allah alim, maha tahu. Innallaha sami'ul alim, sungguhnya Allah maha mendengar dan maha tahu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah terjadi perbincangan antar tiga orang melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang keempatnya. Allah mengetahui. Allah maha melihat. Maka tahanlah pandangan kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jal. Hendaknya kita malu ketika kita melakukan sesuatu yang berbau maksiat. Allah mengetahui kita. Allah mengetahui kita. Meskipun kita sendirian, meskipun dalam keyakinan kita tidak ada yang mengetahui, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Upaya yang keempat atau yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah al-bu'du an mawatinil fahishah. Menghindar dan menjauh dari tempat-tempat kekejian. Tempat-tempat yang rusak. Tempat-tempat yang dipenuhi dengan ma'asi wa dzunub dan dosa. Jangan sekali-kali mendekati tempat itu. Jangan sekali-kali coba menziarahi, mengunjungi tempat tersebut. Karena tempat itu adalah tempat fahisyah. Tempat syaitan bercokol di dalamnya. Tempat yang mungkin saja kita tidak mampu untuk menahan bujuk rayunya. Karena itu, jauhi tempat-tempat fahisyah. Tempat-tempat terjadinya perbuatan-perbuatan keji. Kaum Lut alaihi salatu wassalam, mereka melakukan perbuatan kejinya itu di tempat terang-terangan dan di tempat perkumpulan mereka. Setiap kali orang yang datang ke sana melakukan hal yang sama, datang lagi melakukan hal yang sama. Semakin banyak orang yang datang ke tempat perkumpulan kaum Lut, maka semakin banyak pula orang yang melakukan perbuatan keji tersebut. Upaya kita, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah menjauh. Menjauh dari tempat yang seperti itu. Jangan mendekati. La taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Kita harus total menjauhi tempat tersebut. Al-qulubu dha'ifah. Hati kita ini lemah. Bisa jadi ketika kita bermudah-mudahan dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan hati kita. Al-qulu baina asabi min asabi ar-Rahman. hati kita, hati manusia ini ada dalam genggaman Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Man sya'a aqama wa man sya'a azagha. Siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka Allah akan kokohkan hatinya. Dan siapa yang dikehendaki untuk disimpangkan, maka Allah akan palingkan hatinya. Tidak ada seorang pun yang menjamin kita akan selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan garansi kita akan tetap dalam keadaan iman sampai akhir hayat kita. Tidak ada. Untuk itu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala didi. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Salah satu upaya kita agar hati tetap berada di atas agama Allah adalah menjauhi perkara-perkara yang di situ banyak terjadi fahisyah. Banyak terjadi perbuatan-perbuatan yang keji. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita harus kita jaga dengan baik. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita agar jangan sampai ketika kita meninggalkan dunia ini kecuali di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan kalian mati kecuali di atas Islam. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput kita. Kalau seandainya kematian menjemput kita saat kita berada di tempat terjadinya perbuatan-perbuatan keji dan diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Sungguh ini musibah. Musibah yang besar. Maka sebelum semua itu terjadi, hindari, jauhi kemaksiatan, jauhi tempat-tempat maksiat, jauhi perbuatan-perbuatan keji, jauhi tempat-tempat yang di situ terjadi berbagai macam perbuatan-perbuatan yang keji. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Upaya berikutnya adalah al-ijtihadu fi anwa'i ta'ati wal-ibadah. Bersungguh-sungguh. Tetap bersemangat dalam melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Melakukan ketaatan, melaksanakan ibadah, ini butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan. Karena itu para ulama mengatakan bahwa bersabar dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan itu jauh lebih besar dibandingkan bersabar dari menjauhi segala macam kemaksiatan. Karena terkadang kita bisa menghindari kemaksiatan oleh karena kesibukan kita sehingga tidak ada waktu untuk melakukan kemaksiatan. Karena pekerjaan yang ada di hadapan kita sehingga nyaris tidak ada waktu untuk melakukan kemaksiatan. Adapun ibadah. Ibadah adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut kepada kita setiap saat, setiap jam, bahkan setiap detik. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadhkurullah fi kulli ahyanih. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Nabi mengajarkan kepada kita ketika kita keluar dari tempat buang hajat mengucapkan ghufranaka, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa? Karena saat kita berada di tempat buang hajat, kita tidak diperbolehkan mengingat Allah Azza wa Jal. Kita tidak boleh melafadkan ucapan-ucapan zikir, doa. Ketika seseorang jauh dari mengingat Allah, jauh dari mengucapkan lafad-lafad azkar, lafad-lafad doa, maka sangat rentan sekali melakukan hal-hal yang bermaksiat. Untuk itu, ketika keluar dari tempat buang hajat, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan agar kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, butuh kesungguhan. Butuh kesungguhan, butuh kontinu. Butuh mudawamah. Ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan ketaatan, jangan sampai terputus. Jangan sampai terhenti di tengah jalan. Terus kita lakukan. Meskipun amalan-amalan itu amalan yang ringan. Karena sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit. Butuh kesungguhan dalam kita melakukan ibadah. Karena setan jelas tidak akan tinggal diam. Setan akan terus membuntuti kita. Ketika kita beribadah, setan akan masuk ke dalam ruang lingkup ibadah itu sendiri. Maka tampakkan kesungguhan kepada Allah. Berdoa. Sediakan satu waktu dari 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita bersimpuh di hadapan Allah. Bermuhasabah, bermuraqabah, berdoa, memohon petunjuk, meminta agar diberikan keistiqomahan, kekuatan, didekatkan kepada hal-hal yang baik dan dijauhkan dari perkara-perkara yang buruk. Ditolong supaya bisa mengerjakan hal-hal yang baik, ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah. Dan supaya bisa menjauhi segala macam bentuk perbuatan yang mungkar dan keji. Kita tidak ada apa-apanya jika tidak ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kita tidak mampu banyak berbuat jika Allah Subhanahu wa taala tidak menolong kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala pisahkan antara kata ibadah dengan isti'anah, meminta pertolongan. Walaupun sebenarnya meminta pertolongan itu bagian dari ibadah, tapi ini menunjukkan bahwa ibadah apapun yang kita lakukan kepada Allah, jika tidak ada pertolongan darinya, maka kita tidak bisa mewujudkannya. Untuk itu, minta pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara." Allah itu maha kaya sedangkan kalian fuqara. Kalian fakir. Sekaya apapun, sebanyak apapun harta benda yang kita miliki di dunia ini, tetaplah kita tidak bisa keluar dari status fuqara yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dikatakan fuqara? Karena kita butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lepas dari pertolongan Allah. Harta benda, kekayaan yang kita miliki itu tidak apa-apanya. Tidak bisa membantu kita. Tidak bisa menolong kita. Hanya Allah yang dapat menolong kita. Maka tampakkan kesungguhan beribadah. Tampakkan kesungguhan melakukan ketaatan kepadanya. Semakin kita sibuk dalam ibadah, akan semakin jauh kita dari kemaksiatan. Terus seperti itu. Ketika semua waktu kita diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bernuansa taat dan ibadah kepada Allah, maka waktu untuk melakukan kemaksiatan itu semakin terkikis habis. Tapi kalau seandainya waktu kita buang percuma, tidak banyak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita justru akan sibuk dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadapnya. Wala'iyadu billah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, tadi jangan lupa berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Faddu'a'u silahul mu'min. Karena doa itu adalah senjata bagi kaum mukminin. Doa adalah gambaran kedekatan kita dengan Allah Azza wa Jal. Semakin sering, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, maka akan semakin dekat kita dengannya. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, maka pertolongan Allah Azza wa Jal akan diberikan kepada kita. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan semua uraian yang telah disampaikan tentang tema fenomena lesbi, gay, kemudian biseksual dan transgender bermanfaat bagi kita semua, bagi kaum muslimin dan juga saya pribadi khususnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua sebagai amal saleh yang akan diterima di sisinya dan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, maka itu lahir dari kebodohan saya secara pribadi. Mohon untuk dimaafkan dan saya beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.